من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Kita akan melangkah pada bab ke-30 tentang asy-syafa'ah. Dengan selesainya bab ke-29 pada kajian yang lalu, maka dengan izin Allah Jalla wa'ala, melangkah pada bab ini, muallif yakni penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah meletakkan judul tentang asy-syafa'ah. Apa itu asy-syafa'ah? Dan juga sudah sering kita terdengar kata ini, tidak asing lagi bagi kaum muslimin, syafaat. Naam, maka apa makna asy-syafa'ah? Kata asy-syafa'ah berasal dari fi'il atau kata kerja madhi yakni syafa'a. Bentuk fi'il mudhari'nya yakni yashfa'u. Man dhalladhi yashfa'u indahu, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Naam, maka itu bentuk fi'il mudhari'. Sedangkan bentuk masdarnya adalah asy-syafa'u. Padanya firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Fajr, wasy-syafa'i wal-watr. Naam, wasy-syafa'i wal-watr. Salah satu ayat pada surat Al-Fajr, tepatnya pada ayat yang ketiga, wal-fajri walayalin ashar wasy-syafa'i wal-watr. Naam, maka secara bahasa sederhananya adalah al-itsnan. Secara etimologi bahasa Arab, maka bisa diartikan dengan sederhana yaitu al-itsnan. Al-itsnan yakni dua. Naam, maka dengan angka dua berarti di sana ada lawannya, yakni bilangan ganjil yang dalam bahasa Arab witir, al-witru. Naam, maka para ulama berbeda pendapat mengartikan dari sisi bahasa pula. Maka kita jadikan acuan pada surat Al-Fajr tadi ayat yang ketiga, wasy-syafa'i wal-watr. Itu kita perluas pembahasannya untuk semakin memahamkan kita apa makna asy-syafa'u. Naam, asy-syafa'u wal-watr. Di antara pendapat menyebutkan bahwa asy-syaf'u adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah terkait dengan ayat tadi. Maka 10 Dzulhijjah yang dikatakan sebagai hari nahar, hari Idul Adha, dan angka 10 adalah angka bagian atau angka dalam jumlah yang genap. Sedangkan al-witru adalah hari Arafah, yakni yang jatuh pada 9 Dzulhijjah, sehingga hari itu dinamakan sebagai hari Arafah. Nah, maka perkara semacam ini nampaknya perlu dicatat untuk kita mengetahui, karena sekian pendapat menyebutkan na'am makna asy-syaf'u dan sekaligus makna al-witru. Yang tadi telah disebutkan bahwa asy-syaf'u yakni al-itsnan, dua. Sedangkan al-witru yakni al-fard, yakni ganjil. Nah, maka pendapat pertama menyatakan bahwa asy-syaf'u adalah hari ke-10 Dzulhijjah, sedangkan al-witru yakni hari ke-9-nya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa asy-syaf'u adalah al-khalqu. Asy-syaf'u al-khalqu. Al-khalqu yakni makhluk. Naam. Yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa makhluk diistilahkan dengan asy-syaf'u, yang mana asy-syaf'u itu adalah pada istilahnya tadi angka dua, atau dengan arti bilangan yang genap? Naam, beranjak dari firman Allah Jalla wa'ala pada surat Adz-Dzariyat, tepatnya pada ayat ke-49, wa min kulli syai'in khalaqna zaujain, dan pada setiap sesuatu atau dari setiap sesuatu itu, kata Allah, kami telah ciptakan dengan berpasang-pasangan. Maka makhluk padanya berpasangan, al-kufru wal-iman, kekufuran dan keimanan. Tidak hanya Allah ciptakan hanya kekufuran saja, tetapi Allah ciptakan keimanan. Maka keduanya berpasangan. Asy-syaqawah wal-adawah, kesengsaraan dan kebahagiaan. Tidak Allah ciptakan kebahagiaan saja, melainkan di sana Allah ciptakan pula kesengsaraan. Al-huda wad-dalal, petunjuk dan kesesatan. An-nur wad-dhulmah, cahaya dan kegelapan. Al-lail wan-nahar, malam dan juga siang. Al-harru wal-bardu, panas dan dingin. Asy-syamsu wal-qamar, matahari dan juga bulan, untuk menyinari di saat kegelapan. Was-saif was-syita, musim panas dan musim dingin. Was-sama wal-ard, langit dan bumi. Wal-jinnu wal-insu, dan demikian pula makhluk yang namanya jin dan juga makhluk yang namanya manusia. Seperti padanya firman Allah Jalla wa'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari pendapat ini menyatakan bahwa asy-syaf'u adalah al-khalqu. Sedangkan al-witru yang ganjil adalah huwallahu azza wa jalla, hanya Allah Jalla wa'ala semata. Dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi semata. Sehingga padanya firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah la ahad, zat yang maha tunggal, yang maha esa. Naam, Allahus samad, Allah itu tempat kita bergantung. Naam. Pendapat yang lain menyatakan seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syaf'u adalah salatus subhi, salat subuh. Salat subuh dikatakan asy-syaf'u karena jumlah bilangannya, rakaatnya adalah genap, dua rakaat. Wal witru yakni salatul maghrib karena jumlah rakaatnya adalah tiga. Demikian pendapat beliau radhiyallahu taala anhuma. Ada pula yang menyatakan lagi bahwa asy-syaf'u adalah salatul maghrib. Kalau ditanya kok berbeda, tadi dinyatakan bahwa salatul maghrib adalah witir, maka didefinisikan bahwa salat maghrib dikatakan asy-syaf'u yakni dua rakaat pertamanya itu adalah genap dan kemudian rakaat ketiganya adalah al-witru. Demikian pendapat dari Abul Aliyah rahimahullah dan yang lainnya. 6. Pendapat berikutnya bahwa asy-syaf'u adalah dua hari di Mina. Ketika seseorang menunaikan haji, maka akan melakukan mabit, yakni menginap di Mina. 6. Yang berlangsung pada tanggal ke-11 dan 12. 6. Maka dua hari tadi dinamakan asy-syaf'u, sedangkan hari ke-13, 13 Dzulhijjah adalah al-witru. Padanya dalil firman Allah Jalla wa Ala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Barang siapa yang berkeinginan untuk menyegerakan keberadaannya di Mina, ingin menyegerakan dia untuk selesai di Mina, maka dia cukupkan untuk dua hari. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhar, dan siapa yang mengakhirkan, menambah satu hari lagi sampai hari ke-13-nya, maka fala isma alaihi, juga tidak ada dosa baginya. Tetapi Allah tambahkan limanittaqa, bagi mereka, bagi yang bertakwa. Sehingga dikatakan bahwa siapa yang mengambil sampai pada 13 Dzulhijjah atau yang menjadi istilah sekarang nafar tsani, maka itu adalah lebih afdal dibandingkan yang nafar awal hanya sampai dua hari saja keberadaannya di Mina. 6. Ada juga pendapat yang lain bahwa asy-syaf'u wal watru yakni Nabi Allah Adam alaihi salam dan istri beliau Hawa. 6. Adam yang tadinya sendirian kemudian Allah berikan pasangan baginya. Yang tadinya dalam bentuk witir, kemudian Allah jadikan dalam bentuk yang genap karena berpasangan dengan Hawa. Nah, demikian juga pendapat menyebutkan. Pendapat lain lagi menyebutkan bahwa asy-syaf'u adalah darajat al-jannah, tingkatan-tingkatan jannah, surganya Allah. Wahya zaman, yang mana tingkatan itu berjumlah 8. Wal witru yakni darakatin nar. 6. Lapisan-lapisan an-nar. Kenapa dikatakan witir? Li'annaha sab'ah, karena berjumlah 7 lapisan. Satu lagi pendapat untuk menambahkan bahwa asy-syaf'u adalah as-safa wal marwa. Safa wal Marwa yang berpasangan ketika sa'i, dimulai dari Safa kemudian Marwa, Marwa kembali ke Safa. 6. Maka masing-masing dari satu menuju berikutnya adalah satu hitungan. 6. Kalaulah di sana adanya pendapat yang menyatakan bahwa 7 putaran ketika sa'i itu adalah pulang dan pergi, Safa ke Marwa, Marwa ke Safa baru 1, maka itu adalah pendapat yang naam tidak sahih. Yang benar adalah Safa menuju Marwa adalah 1, Marwa menuju Safa adalah 2, dan demikian seterusnya sampai 7 dan berakhirlah di Marwa. Maka makna asy-syafa'u ada yang mengartikan pula as-Safa wal Marwa, sedangkan witir itu adalah Ka'bah. Witir adalah Ka'bah. Demikian sekian pendapat a'immatus salaf berkaitan dari sisi artinya, dari sisi bahasa asy-syafa'u. Yang jelas kita telah dapatkan kesimpulan bahwa asy-syafa'u adalah genap. 6. Maka mengapa kemudian menjadi istilah perbuatan itu dikatakan syafa'ah? 6. Karena yadhummu lil ghair, menggabungkan dengan yang lainnya. Yang tadinya sendiri kemudian ada pihak kedua menggabungkan dengannya, maka dikatakan asy-syafa'u atau asy-syafa'ah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asy-syafa'ah hiya at-tawassut lil ghair, menjadi perantara untuk orang lain. Dalam bahasa yang lain sebagai perantara atau mediasi. Nah, menjadi perantara bagi yang lain. Lijalbi manfa'ah au daf'i madarrah, baik dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi saudaranya, bagi yang lain, atau dalam rangka syafaat tadi difungsikan untuk mencegah kemudaratan. Sehingga dengan adanya syafaat tadi, kemudaratan yang akan menimpa kepadanya kemudian menjadi ditiadakan atau setidaknya diringankan dengan sebab adanya asy-syafa'ah. Beliau rahimahullah ta'ala memberikan 3 contoh. 6. Mithalul awal, contoh pertama, an tatawassata li syakhsin inda akhar fi an yusa'idahu fi amrin minal umur, bahwa dia menjadi mediator atau menjadi perantara untuk orang yang lain dalam rangka untuk membantu dalam urusan yang sedang dia hadapi. 6. Maka dia bantu, dia tolong apa yang bisa dia perbuat selama cara yang dia lakukan tadi adalah disyariatkan. 6. Ini contoh yang pertama. Mithalus tsani, contoh yang kedua, an tashfa'a li syakhsin 'inda akhar. Juga sama, dia memberikan syafaat atau menjadi mediator untuk saudaranya, fi an yusamihahu wa ya'fu madlamatahu hatta yandafi'a anhu ad-darar. Dia mintakan maaf, 6, untuk saudaranya agar jangan tertimpakan kemudaratan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, 2 orang si A dan si B sedang ada masalah. Nah, yang tampak mungkin si B katakanlah yang salah kepada si A. Nah, yang kemudian masalah ini berkelanjutan, tidak putus-putus, terus berlanjut, jengkel, bahkan muncul dendam dan sebagainya, tidak rela kalau sampai si A tidak meminta maaf kepada si B. Nah, maka si A tadi meminta bantuan kepada pihak ketiga, si C sebagai mediasinya. Nah, maka datanglah kepada pihak yang di sana dia mempunyai masalah, kemudian merasa berat untuk memaafkan. Maka si C datang untuk membujuk. Membujuk bukan dalam arti kemudian membohongi, mendustai, tidak, tetapi melunakkan hatinya yang tadinya kaku. Kemudian bagaimana caranya supaya lunak? Nasihat, nasihat diberikan. Untuk apa terus berkelanjutan seperti ini, apa gunanya? Nah, dan sebagainya. Sehingga sampailah pada apa yang dimaksud, kemudian merasa lapang dada untuk memberikan maaf kepada saudaranya. Maka sikap si C tadi adalah at-tawassut, menjadi perantara kepada dua pihak yang bermasalah, sehingga mengantarkan kepada rukun atau bergabung kembali. Nah, contoh yang ketiga. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah berikan contoh terkait dengan apa yang berlangsung di akhirat, adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berada di padang mahsyar, yang menunggu untuk diputuskan perkaranya oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, itu masa yang lama, masa yang panjang, yang tidak lepas di sana. Masa penungguan mengalami kegelisahan, kesusahan. Nah, sehingga sampai-sampai mereka tidak kuat. Sampai kapan Allah Jalla wa'ala akan memutuskan masing-masing urusan pada mereka? Sehingga diriwayatkan pada hadis yang dikenal dengan hadis syafa'ah, datanglah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapaknya manusia semuanya. Nam, dengan kedudukan engkau seperti ini, maka tolong sampaikan perkara yang sedang kami hadapi ini untuk diberikan kemudahan, disegerakan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam pun udur, tidak mampu untuk menuruti, mengabulkan permintaan mereka. Maka diisyaratkan untuk datang kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Nah, datanglah engkau kepada Nuh alaihissalam. Datanglah manusia tadi kepada Nuh alaihissalam. Nah, dan menyatakan engkau adalah awal para Rasul. Nah, dengan kedudukan engkau yang seperti ini, maka mudahkan kami, mintakan kami kepada Allah Jalla wa'ala untuk segera diputuskan perkara kami. Sekaligus hadits syafa'ah menjadi dasar atau dalil bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam dan bukanlah Adam. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama dan bukanlah Rasul. Sehingga jika ditanya siapakah Rasul yang pertama, maka kita jawab sesuai dengan dalil hadith Nabi SAW. Sebagaimana hadith syafa'ah yang disebutkan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun angkat tangan, tidak bisa menuruti permintaan mereka. Kemudian diisyaratkan untuk datang kepada Nabi Allah Isa. Demikian pula tidak mampu, kemudian mengisyaratkan kepada, datanglah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan semuanya tidak bisa menyanggupi dan menuruti permintaan mereka, dan mengisyaratkan untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang termulia dari lima Rasul yang disebutkan hadis tadi, dan sekaligus dari hadis syafa'ah Nabi dan sekaligus Rasul tadi dikatakan sebagai ulul azmi. Dari ulul azmi yang lima yang paling afdal adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka syafaat yang berlangsung tadi adalah lidaf'i madarrah, untuk mencegah kemudaratan. Artinya kelanjutannya keberadaan di mahsyar yang itu berat bagi manusia. Sedangkan syafaat yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat, salah satunya dari sekian jenis syafaat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaati fi ahli jannah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada penduduk jannah, hamba-hambanya Allah jalla wa ala yang akan masuk ke dalam jannah. Tidak kemudian masuk ke dalam jannah begitu saja, melainkan setelah syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yashfa fi ahli al-jannah an yadkhulu al-jannah. Berikan syafaat kepada ahli jannah agar mereka masuk ke dalam jannah. Naam. Ini salah satu dari jenis syafaat di mana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan rincian sebanyak 8 jenis syafa'ah. 6. Dari jenis syafa'at yang telah disebutkan tadi, maka mana yang dimaksud dari pembahasan bab yang kita sedang berada padanya? Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa syafaat yang dimaksudkan pada pembahasan bab ini adalah fid dunya, yang terkait urusan di dunia. Padanya nanti disebutkan satu ayat dan demikian pula dua hadis, keseluruhannya adalah terkait dengan syafaat di dunia. Yakni apa maksudnya? An yashfa'al insan li syakhsin inda akhar. Seseorang menjadi perantara bagi saudaranya dalam suatu urusan, menjadi mediasi, baik itu dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau mencegah kemudaratan. Maka kemudian beliau bagi jenis-jenis syafaat dari sisi hukumnya. Kata beliau rahimahullah, asy-syafa'atu aqsam, bahwa yang namanya syafaat itu menjadi beberapa bagian. Tiga bagian yang beliau sebutkan. Yang pertama, al-qismul awwal, syafa'ah muharramah. Syafaat yang diharamkan. La tajuz, syafaat yang seperti ini tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Sebagai contoh misal, seorang hendak menjadi mediasi atau perantara kepada seseorang yang semestinya telah divonis hukum had, yang urusannya berkasnya tadi sudah sampai ke waliul amr, kepada yang berwenang, ke meja hijau pengadilan. Nah, kemudian ada pihak ketiga mau membantu dari sisi bagaimana agar supaya tergagalkan berlakunya hukum had bagi seseorang tadi. maka perbuatan semacam ini, syafaat yang seperti ini adalah muharramah, la tajuz, syafaat yang diharamkan dan tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Beliau berikan contoh seseorang yang sudah ditetapkan hukum potong tangan. Hukum potong tangan itu adalah di bagian pergelangan, bukan bagian apa, siku atau sampai ketiak. Nah, duh, bukannya tangan itu kan definisinya seperti tadi, dari ujung jari jemari sampai ke ketiak itu tangan. Maka tidak boleh ditafsiri sendiri, mendefinisikan tangan menurut masing-masing atau menurut bahasa, melainkan tangan yang dimaksud yang dipotong itu adalah pergelangan, ditafsirkan dengan sunnah, dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau, ketika beliau menjalankan hukum had terkait hukuman bagi orang yang mencuri, potong tangan adalah bagian pergelangannya. Jangan kemudian ditafsiri sendiri, oh sini aja biar agak panjang, nah, atau sini sekalian biar kapok dan sebagainya. Tetapi pergelangan, kenapa? Karena demikianlah ketetapan Al-Quran dan demikian pula ketetapan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memotong tangan seorang wanita dari kabilah atau dari Bani Makhzumiyah, di mana kabilah ini bisa dikatakan asyrufu qabail Arab, kabilah bangsa Arab yang terpandang, yang paling mulia di kalangan mereka. Nah, kemudian muncul satu kasus, ada dari kabilah tersebut wanita yang mana dia mengharuskan untuk dipotong tangannya. Nah, maka tersebarlah berita tadi di kalangan Bani Makhzumiyah secara khusus. Masa mana mungkin ada dari Bani Makhzumiyah seorang wanita, seseorang dari kami yang kemudian dipotong tangannya. Nah, imra'atun min Bani Makhzum tuqta yadaha, mana mungkin ada seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum kemudian dipotong tangannya. Hadza arrun kabir, ini suatu aib besar, memalukan kami. Nah, man yashfa lana ila Rasulillah, siapa kira-kira yang bisa menjadi mediator, menjadi syafaat dari kami untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka harapkan adalah mendapatkan keringanan. 6. Maka kemudian mereka lihat siapa yang memiliki hubungan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Aqrabun nas, di masa itu yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabah yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Mungkin antum masih ingat suatu kisah Usamah bin Zaid, ketika ada orang kafir tertangkap oleh beliau, kemudian karena terpojok tidak bisa melakukan pembelaan diri, kemudian oleh Usamah bin Zaid pun ditebas pula kepalanya. Dalam keadaan orang kafir tadi sudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau dia ucapkan la ilaha illallah, tetapi tetap ditebaskan pedang tadi ke leher orang tersebut oleh Usamah radhiyallahu taala anhu. Sampailah beritanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul menegur kepada Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kau tetap bunuh dia dalam keadaan dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah pun menyampaikan alasannya, argumentasinya, bahwa ya Rasulullah, dia ucapkan itu semata karena takut, sudah terpojok, tidak bisa melakukan pembelaan diri, sehingga dengan itu dia mau melakukan ucapan tadi. Maka diulangi oleh Rasulullah SAW agar supaya Usamah faham. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apa engkau bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Teguran bagi Usamah dan sekaligus menjadi dalil bagi umat, ketika seseorang kafir telah mengucapkan syahadat maka telah dihukumi dia sebagai muslim, adapun batinnya adalah diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka itu kisah yang insyaallah semua dari kita sudah mengingatnya. Maka pada kisah ini Usamah diminta sebagai perantara antara wanita makhzumiyah yang difonis tadi nam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ayah dari Usamah adalah Zaid bin Harithah, budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah dihadiahkan kepada oleh Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Zaid bin Harithah dimerdekakan. Zaid begitu cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun cinta kepada putranya yakni Usamah radhiyallahu anhuma. Maka mereka memanfaatkan Usamah. Naam. Sampailah Usamah menyampaikan maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul? Atashfa fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau ingin mensyafaati terkait dengan hukum-hukumnya Allah Jalla wa'ala yang sudah ditetapkan? Artinya pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai bentuk pengingkaran, bukan dalam bentuk pertanyaan belaka tetapi sebagai bentuk pengingkaran, yakni Rasul tetap berpegang teguh dengan hukumnya Allah. Nah, tidak bisa diotak-atik karena perkaranya sudah sampai ke waliul amr. Rasul SAW sebagai Rasul dan beliau sebagai Waliul Amr, masalahnya sudah kepada Waliul Amr, sehingga tidak boleh seorang pun untuk menjembatani. Maka dengan itu Rasul berdiri dan berkhutbah, khutbah yang sifatnya insidental. Kata beliau, ya ayyuhan nas, innama ahlaka man kana qablakum. Wahai sekalian manusia, sungguh dan sungguh telah binasa generasi sebelum kalian. Innahum kanu idza sarq fihim asy-syarif taraku, di mana mereka di antara orang-orang yang mulia, bangsawan, ketika mencuri maka dibiarkan, tidak dihukumi, tidak diberlakukan hukum had baginya. Wa idza sarqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Tapi ketika itu dilakukan oleh rakyat jelata, rakyat biasa, nah maka kemudian mereka memberlakukan hukum tadi. Aimallah, maka beliau bersumpah, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, putrinya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku benar-benar akan memotongnya. Itu Fatimah. Bagaimana dengan wanita makhzumiyah? Apakah bisa dikatakan lebih mulia dengan Fatimah? Tentu Fatimah lebih mulia, itu pun jika melakukan perbuatan pelanggaran dalam bentuk mencuri, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akan memotongnya, tidak pandang bulu. 6. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Yang benar semata-mata datang dari Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan, penjelasan masih ada insyaAllah pada pertemuan berikutnya bi'idhnillahi ta'ala. Pemberitahuan bahwa kajian pada agendanya adalah selain malam ini juga Ahad esok bi'idhnillah. Mungkin di antara antum ada yang belum mengetahui adanya kajian Ahad sekitar pukul 10 pagi bertempat di Masjid Al-Ghuraba. Yang dibahas adalah tafsir, dan tafsir tentang Juz Amma 6. Sehingga jika bagi yang memiliki kesempatan waktu untuk bisa menghadirinya. Demikian pula Ahad esok ba'dal maghrib adalah kajian tauhid di Masjid Darussalam. dengan pembahasan kitab Tauhid syarahnya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Kemudian terkait dengan kajian di masjid ini, yang di sana selama ini kita langsungkan kitab Riyadhus Shalihin, yakni sebulan dua kali, ada rencana untuk salah satunya kita bahas tentang Tauhid. Satu pertemuan tetap Riyadhus Shalihin, satu pertemuan adalah tentang Tauhid. Katakan malam ini adalah Riyadhus Shalihin, pertemuan berikutnya, dua pekan berikutnya adalah pada pekan yang keempat adalah kita bahas tentang Tauhid. Adapun kitabnya insyaAllah kita upayakan yang jelas berbeda dari kitab yang dibahas di Masjid Darussalam. Nah, apakah nanti kita bahas Aqidah Wasithiyah, apakah kita bahas Usulul Thalathah, yang jelas diupayakan untuk bervariasi pada sisi pembahasan pada dua pertemuan di masjid ini. Nah, sebelum diakhiri, maka telah terbit majalah Syariah edisi yang terbaru 113 dan bisa dibagikan sesuai jumlah yang ada. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.